Anda masih menyaksikan Golden Ways. Ada penelpon lagi yang ingin berinteraksi dengan kami di studio. Selamat malam. Halo, Pak Mario. Ya, langsung selamat malam. Selamat malam. Super, Pak Mario. Yes, Ibu, selamat malam. Salam super. Iya, saya Ibu Nani dari Yogyakarta. Oh, Ibu Nani. Ini Pak Mario, saya punya terima masalah. Terima kasih, Ibu Nani. Ye. Saya ibu dengan satu anak laki-laki. Ya. Masih kecil, kelas 5 SD. Oke. Okay. Anaknya rajin. Tidak nakal. Ya. Ceria. Tuh. Dia ini gampang banget diatur. Bagi anak saya tidak ada hari tanpa belajar. Super sekali. Lalu yang ingin ibu tanyakan ya, apa? Terus dia ini kalau tes, dia itu selalu sering tertinggi loh Pak Mario. Oh ya, super. Iya, karena dia rajin. Pertanyaannya apa ibu? Boleh ya, dilanjutkan dengan pertanyaan tapi Anda? Tapi anak saya ini nggak pernah dapat ranking. Jadi kadang saya hati saya sedih, kasihan banget sama anak saya yang masih muda ini. Ya. Rajinnya bukan main, tapi nggak pernah dapat ranking. Super. Nah, yang mau saya tanyakan gini Pak Mario, saya nggak mengharap ranking, enggak. Karena saya yakin yang kuasa itu pasti bisa memberikan yang terbaik buat saya. Mungkin pasti. Ini memang apa ya? Cobaan buat saya biar anak saya lebih rajin lagi gitu loh. Yeah. Tapi kadang-kadang hati saya sakit Pak Mario. Jadi yeah, gimana caranya mengatasi hati saya yang sedih tapi tidak menambah beban buat anak saya? Super sekali. Makasih Ibu Nani. Ibu Nani yang kami kasihi, solusi pertama adalah ibu yang sekolah menggantikan. Kalau memang ibu yang ingin juara. Ya, kalau yang ibu yang kalau yang ingin juara ibunya kan ibunya saja yang sekolah. Betul, betul. Lalu saya bisa jamin anak ibu tidak sedih. Anak ibu tertekan karena ibunya mengharuskan dia dapat ranking. Tidak ada anak suka digunakan sebagai alat pacu untuk nomor satu. Jadi kebanggaan ibunya waktu arisan. Bahwa anaknya nomor ibu, tidak pernah ada anak suka dipaksa seperti itu. Karena ibu dengarkan ini ya, yang ibu paksakan ke anak-anak Anda belajar ini belum tentu yang dibutuhkannya di masa depan. Siapa di sini yang sekolah hanya digunakan dalam pekerjaannya? Hanya satu orang angkat tangan dan buktinya nggak penting karena dia nggak kelihatan di kamera. Pak Johan. Iya toh? Iya. Jadi anjurannya yang ikhlas itu ibunya. Kita itu tidak harus menjadikan kita anak nomor satu, tapi bangunlah anak dengan kebiasaan seperti juara. Yaitu bangun pagi, tampil rapi, bicara santun dan anggun, belajar. Tidak harus dia juara, tetapi itu yang menjadikannya juara dalam kehidupan. Banyak teman saya juara sekolah yang sekarang bekerja untuk pendapatan kecil. Tapi banyak anak-anak yang teman-teman saya, anak-anak dari orang-orang yang mengerti bahwa yang dibangun itu bukan kepandaian menghafal. Tetapi sikap yang baik sebagai perwira di masa depan. Dan mereka semua sekarang ada yang bekerja di bank, pejabat tinggi, ada yang bekerja di asuransi pejabat tinggi. Tapi ibunya sama penyayangnya seperti ibu. Ya Pak, terima kasih. Bu Nani membutuhkan motivasi dan sudah mendapatkannya. Sekarang penanya lagi di studio. Angkat tangan, dua kalau bisa, supaya saya pilih. Satu aja udah cukup Pak, silahkan. Yes Bapak. Terima kasih, salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Yamdi dari Cilegon, Banten. Yes Bapak. Dalam banyak hal kita yang membutuhkan negosiasi. Ya. Yeah. Tetapi kadangkala kita juga dipaksa bernegosiasi dan kadang dalam negosiasi kita kalah loh. Gitu loh. Maksud saya adalah, apakah integritas seseorang itu berpengaruh dalam negosiasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yamdi. Integritas. adalah, ini definisinya adalah kesetiaan kepada yang benar. Banyak orang merasa bisa melakukan yang salah